Kita mulai. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwa rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan mulakhas kita. Ini mulakhas qaidul lughatil arabiyyah sampai pada juz pertamanya, sampai pada pembahasan lupa saya. Sekarang masalah ke 28. Ya. Alamat kita iman fi awal jumlah. Oh. Asa baru yang cimah. Oh, masih pembahasan al mubtada yakun ya. Mubtada itu bisa berupa ya. Oh, masih pembahasan al-mubtada, cuma ya, poin ya, ketiganya ya, gitu ya. Ya benar. Nah, jadi berarti al-mubtada ismun marfu yaqa'u fi awalil jumlah itu sudah. Kemudian yang kedua al-mubtada yakunu imma isman mu'raban, imma isman mabniyan au masdaran muawwalan min an wal fi'il itu juga sudah. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga yaitu al-mubtada ya'ti da'iman fi awalil jumlah. Mubtada itu selamanya terletak di awal jumlah. Ya, daiman di sini dikatakan oleh penulis. Jadi mubtada itu selamanya terletak di awal jumlah. Apalagi memang definisinya pun dari awal sudah dikatakan bahwa definisi mubtada itu ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Yaitu musnad ilaih yang terletak di awal jumlah. Nah, maka di sini dipertegas lagi di poin ketiga ini bahwa mubtada itu selamanya terletak di awal jumlah. Ghair annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun tusamma lam al-ibtida'i. Hanya saja memang di sana diperkenankan ya, maksudnya mubtada itu diperkenankan diawali oleh lam maftuha, dan lam maftuha ini dinamakan juga dengan lamul ibtida'. Ya, jadi sebelumnya kita katakan bahwa mubtada itu selamanya terletak di awal jumlah, hanya saja memang diperkenankan lam maftuha ataupun lamul ibtida itu mengawali mubtada atau berada di antara berada sebelum mubtada, tapi dengan ketentuan lam maftuha ya, lam maftuha atau yang dinamakan dengan lamul ibtida. Kama yajuzu ay yasbiqahu harfu nafyin aw harfu istifhamin, sebagaimana halnya juga diperkenankan huruf nafi dan huruf istifham mendahului mubtada. Nah, jadi berarti kesimpulannya ada tiga di sini yang boleh mendahului mubtada. Setelah di mana sebelumnya kita menyatakan bahwa mubtada itu selamanya terletak di awal jumlah. Namun ada tiga hal yang boleh mendahului mubtada. Pertama lam maftuha atau dinamakan dengan lamul ibtida, kedua huruf nafi, dan ketiga huruf istifham. Dan kemudian wala tu'athiru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtadi'i min haitsu i'rabuhu. Wala tu'athiru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtadi'i min haitsu i'rabuhu. Dan perlu untuk kita ketahui huruf-huruf tadi yaitu lam maftuha, huruf nafi dan huruf istifham itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan amalan, tidak memberikan bekas terhadap mubtada dari sisi i'rabnya. Yang artinya, jika sebelumnya kita tahu bahwa mubtada itu adalah ismun marfu'un, isim yang dirafakan, maka saat kemasukan lam maftuha ataupun lamul ibtida, saat kemasukan huruf nafi, saat kemasukan huruf istifham, ataupun saat didahului oleh huruf-huruf tersebut, maka huruf-huruf itu tidak memberikan pengaruh i'rab. Tidak merubah i'rab mubtada. Sehingga mubtada ya tetap ismun marfu'un, walau didahului oleh huruf-huruf tersebut. Nah, demikian. Itulah pembahasan di poin ketiga ini. Ya, ini di mana kita diperkenalkan ataupun dikhabarkan ke kita bahwa mubtada itu nanti bisa saja kita dapati didahului oleh kalimah-kalimah jenis ini, yaitu lam maftuha ataupun lamul ibtida, huruf nafi dan juga huruf istifham. Ya, jadi jangan pula kita nanti heran saat ngelihat loh mubtada kok enggak di awal kan gitu. Nah, maka di sini sudah diberikan catatan oleh penulis di mana mubtada bisa saja didahului oleh huruf nafi, huruf istifham dan lam ibtida. Di mana huruf-huruf ini itu enggak punya ataupun tidak memberikan bekas kepada si mubtada dari sisi i'rabnya. Yang artinya ya kalau tadi kita tahu mubtada itu i'rabnya marfu, ya tetap marfu begitu. Nah, sebagai contohnya adalah la Zaidun afdalu min Amrin. Min Amrin. Ya, ini Amr ya, bukan Umar ya, karena kalau Umar tidak ada wawnya dia. Baik, min Amrin. Nah, maka syahidnya di sini adalah Zaid, di mana Zaid adalah mubtada dan diawali oleh lamul ibtida. Dan kita bisa lihat juga bahwa Zaid tetap bacaannya Zaidun, maksudnya ya marfu'un bil dhammah. Tidak pula kita baca dengan bacaan la Zaidin ataupun la Zaidan. Yang artinya lamul ibtida ini la tu'athir, tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan bekas dari sisi i'rabnya. Nah, demikian. Nah, adapun lamnya itu bisa di bahasa Indonesia kan, oh bahasa Indonesianya ya. Enggak, bukan lam maftuhah. Sungguh benar. Ya. Bukan juga itu lam ta'kid. Itu lam ta'kid mulia daripada amr. Memang gitu. Ya, lam ta'kid, lam ta'kid. Apakah ini berfaedah ta'kid ataukah tidak? Kurang tahu ya. Yang jelas ini memang fungsinya adalah ibtida saja, seperti misalkan dan yang ada di permulaan kalimah. Ya, dan yang ada di permulaan jumlah, di mana dan itu ya udah dan gitu. Ya, hanya ibtida saja, hanya permulaan saja. Nah, begitu. Jadi ya kalau di bahasa Indonesia kan karena pembukaan itu enggak ada di dalam bahasa Indonesia, jadi saya enggak tahu juga harus mengartikan apa untuk lam ini. Ya, jadi bahasanya saya tetap Zaid itu lebih mulia ataupun lebih afdal daripada Umar, ya begitu aja. Ya, tapi coba kita lihat ya, apakah lamul ibtida itu memberikan faedah ta'kid? Kita pastiin. Ada tapi jarang itu saja. Ada tapi lama itu ya. Yang ketiga kami itu sungguh ya. Sungguh. Lama juga kita tunggu. Jadi kayak lampau kita. Tapi sebenarnya bukan lampau. Sungguh baik lebih utama daripada ambu. Nggak ada pula di sini. Oh, ini dia. Iya, benar. Fungsinya di ta'kid. Jadi lamul ibtida faedahnya yufid ta'kid. Ya, di dalam mu'jam al-mu'asirah sih. Nggak tahu kalau di mu'jam muhid ya. Coba nanti antum periksa lagi. Ini saya lihatnya di mu'jam al-mu'asirah. Ya, di mana lamul ibtida yufid ta'kid. Ya, memberikan faedah ta'kid. Atau mungkin antum bisa nanti kita coba periksa Mughnil Labib ya. Gimana pernyataan Ibnu Hisham terkait lamul ibtida ini, apakah memang lamul ibtida yufidul ta'kid atau ya hanya yufidul ibtida saja ya, yufidul maftuha saja, wallahu alam, yufidul ibtida ya. Nah, tapi nanti kita pastiin ya, apakah lam ibtida ini hanya yufidul ibtida atau memang juga bisa berfaedah ta'kid. Tapi di mu'jam mu'asarah di situ dikatakan berfaedah ta'kid ya. Kemudian contoh lain manailul mutalib bitamanni. Manailul mutalib afwan. Manailul mutalib bitamanni. Ini pencapaian seorang penuntut ya, ataupun pencapaian talib tersebut ya. Pencapaian talib tersebut bukanlah dengan angan-angan. Ya, jadi bukan hanya sekedar angan-angan begitu ya. Ya di sini syahidnya adalah Nail. Ya, di mana Nail itu adalah mubtada yang dirafakkan dengan dhammah yang didahului oleh harfu nafyin. Jadi pencapaian al-mutalib ataupun pencapaian penuntut tersebut ya. Pencapaian, ha? Matalib apa mutalib? Kalau matalib apa artinya? Itu sigha. Kalau mutalib sigha isim fa'il mufa'il. Ya, mufa'ilu, mutalibun. Ya, sigha isim fa'il yang artinya penuntut. Jadi pencapaian penuntut tersebut bukanlah dengan angan-angan doang. Mandinya kalau dia mutalib, talaba. Iya, mutalibu. Artinya menuntut. Nah, tapi kalau mutalib saya enggak tahu ya apakah Minnya enggak ada nah. Apanya? Minnya enggak ada. Apanya enggak ada? Minnya. Mutalib. Kok bisa enggak ada? Ada mutalib. Iya, sini. Manailu talib. Hah, di situ mutalib. Iya, talib dengan mutalib itu sama. Talib dengan mutalib itu maknanya sama, penuntut. Jadi talib dan mutalib ya, mungkin bisa kita lihat di sini enggak ada minnya. Sini talib aja. Lah, apa penuntut? Matalib. Matalib apa artinya? Nah, di sini diartikan cita-cita tidak dapat dicapai dengan tangan-tangan. Iya, memang sama cuman sama di sini kadang kitanya gopor. Iya, ini kurang tinggi. Cita-cita itu nailnya. Di sini juga ya. Ada. Maksudnya kalau sama talib dia pas dia pelajar itu kan nailnya ini meraih dia. Matalib, kalau bacaannya matalib itu jamak dari matlab. Matlab itu tuntutan, para, permintaan. Iya. Kalau itu kalau jamak, jadi ngapain ya perminta apa peraih perayahan perminta? Kalau misalnya ini saya bilang matalib, ya pas dengar. Belajar tidak meraih sesuatu dengan harap saja atau berangan-angan aja. Gitu. Enggak, dibilang matalib juga enggak masalah. Ini seperti ya. Di sini kan, at-talib al-mutalib. Ya at-talibu al-mutalibu. Talibun wal mutalibu ya ini artinya penuntut. Nah ini dia. Talib wal mutalib ya sama aja ya. Jadi kalau dibaca talib dan mutalib ya artinya sama-sama penuntut. Ya kalau matalib berarti jamak dari matlab ya di kamus demikian. Ya matalib jamak dari matlab. Maf'alun mafa'il kan begitu ya. Matalib bentuk apa namanya bentuk sighah muntahal jumu' ya matalib. Al-mutalib. Ya mau kita artikan apa ya kalau misalkan matalib ya karena udah cita-cita ngapain cita-cita lagi kan gitu ya cita-citanya cita-cita gitu ya karena kan nail itu kan peraihan ataupun cita-cita ya pencapaian. Nah pencapaian orang pencapaian penuntut tersebut ya, nailul mutalibu bitamanni. Jadi pencapaian penuntut tersebut tidaklah dengan angan-angan. Nah demikian wallahu a'lam bishawab ya. Apakah bisa dibaca matalib? Ya coba nanti diperiksa ulang ya. Karena kalau saya, menurut saya dibaca matalib mau diartikan apa begitu? Iya, nail itu. Nah, di mana nail itu didahului oleh harfu nafyin, ma. Ma nailul matalib, ya mungkin kalau di bahasa kita kalau di letter leg kan tidaklah pencapaian penuntut tersebut dengan tamanni. Cuma kalau di bahasa kita enaknya tidaknya diletakkan di belakang malahan kan gitu ya. Jadi pencapaian penuntut itu, ya pencapaian penuntut tersebut bukan dengan tamanni, ya kalau di bahasa kita ya. Ya. Cuma kalau di bahasa Arab itu memang nafi itu bisa diletakkan di mana-mana ya. Bisa diletakkan di depan jumlah, bisa pula diletakkan nanti di tengah-tengah jumlah. Ngartikannya baru sesuai Indonesia. Iya, mengartikannya nanti baru kita sesuaikan dengan. Bukan nail dengan apa mutalib ini, mubtada'nya gitu. Bukan. Enggak lah. Mubtada' Nail mubtada'nya kan nail, sementara al-mutalib itu adalah mudhafun ilaih. Begitu. Ya, manailul mutalibi. Nah, al-mutalib mudhafun ilaih. Ya seperti dikatakan di dalam kurungnya, dalam kurung ma harfu nafyin nail mubtada'un marfu'an bidhammah. Jadi yang mubtada' di sini adalah nailnya. Dan nail wa huwa mudhafun wal mutalib mudhafun ilaihi. Nah, begitu. Cara ngartikannya? Pencapaian penuntut tidak. Iya, pencapaian kan? Penuntut kita tersebut. Jawabannya dulu kita baca baru ke mahnya dia. Kalau oh, kalau soal tidaknya. Itu tergantung kebiasaan bahasa Indonesia lah, gimana enaknya di bahasa Indonesia ya. Kalau mudhafin lain kan harus dibaca dulu dia ini duluan itu. Oh, memang iya. Jadi memang ini juga antum harus ketahui ya. Nailul mutalib itu sama seperti anak ibu. ataupun anak-anak anaknya, kan gitu. Ya, di mana ketika kita bilang siapa yang pergi, ya anaknya tetap nyanyi ngikut kan gitu. Tapi kita tahu bahwa yang pergi anak. Adalah anak, bukan sinya. Nah, sama seperti di sini, yang menjadi mubtada adalah Nail, bukan Muthalib. Ya, yang menjadi mubtada adalah Nail, bukan Muthalib. Muthalib, walau Muthalib, tetap ngikut. Ya, namanya mudhafun ilaihnya. Ya. Sama seperti anaknya. Misalkan anaknya pergi. Siapa yang pergi? Ya, anaknya. Tapi kan ada dua orang. Kita tahu di ungkapan anaknya itu ada dua orang. Ada si anak, ada sama sinya, kan gitu ya. Nah, yang pergi sinya atau si anak? Ya, tentunya kita tahu yang pergi adalah si anak. Berarti yang menjadi pelaku adalah anak. Atau yang menjadi fa'il adalah anak. Nah, begitu pula untuk Nailul Muthalib ini. Kita nggak bisa bilang bahwa yang mubtada adalah Nail dan Muthalib. Ya, Nailnya doang. Muthalib itu pasti ngikutin gitu. Kalau artikannya dibaca semua. Otomatis karena ya, idhofa. Kan gitu. Iya. Sangkanya lo. Ini kan huruf ya. Kalau isim enggak bisa isim. Enggak bisa, enggak bisa. Ya, maka tadi dikatakan harus harfu nafyin wa au harfi istifhamin. Ya. Isim istifham kan ya enggak jadi harus ma'rifat caranya kan. Iya. Nailnya aja kan Nakiro. Iya. Karena dia diidopakan itu jadi. Maka dia menjadi ma'rifah. Benar. Iya. Jadi ma'rifah. Benar. Hanya saja. Tetap Nailnya. Hanya saja tetap kita katakan bahwa Nailnya lah yang mubtada. Lalu kalau kita berkata ataupun bernikos atau apa namanya itu melakukan pengkritisan gitu ya. Kita mengkritisi dengan mengatakan, bukankah Nail itu nakirah? Bagaimana bisa mubtada jadi nakirah? Maka dalam kondisi ini atau saat ini, si Nailnya tidak bisa ditanyakan nakirah. Dikarenakan dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Begitu. Sehingga Nail, walau cuma si Nailnya menjadi mubtada, tapi Nailnya itu ma'rifah. Dikarenakan dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Berarti yang mubtada ya berarti dua-duanya? Enggak. Yang mubtada tetap enggak bisa dua-duanya. Yang mubtada ya tetap satu. Sama seperti tadi ya, nggak mungkin yang pergi itu dua-duanya, yang pergi tetap satu, anaknya pergi, ya maka kita akan tahu bahwa yang pergi tetap si anak, bukan bersama nyanya kan gitu, anaknya, ya misalkan nya di sini maksudnya adalah si bapak kan itu anak si bapak pergi ya, tetap si anak yang pergi, bapaknya nggak ikut pergi, walau si anak tadi kita nyatakan isim ma'rifah dikarenakan dia diidhofahkan kepada dhamir. Kalau kita nyatakan Nailul Muthalib itu benar lah. Nailul Muthalib bitaman ni hanya saja. Tadanya mana? Nail. Tetap Nail. Iya, tetap Nail. Enggak. Tetap si Nail mubtadanya. Iya. Begitu. Jadi mubtadanya tetap si Nail dan Al Muthalib itu enggak bisa kita nyatakan mubtada. Nah, begitu. Karena kan begini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kembali lagi ke poin nomor 2. Al mubtada yakunu imma isman mu'raban. Au isman mabniyan au masdaran muawwalan min an wal fil. Nah, perhatikan di situ ayo ikhwah. Mubtada itu bisa berupa isim mu'rab. Pertama, bisa berupa isim mu'rab. Kemudian yang kedua bisa berupa isim mabni dan yang ketiga bisa berupa masdar muawwal. Jadi yang susunan itu hanya masdar muawwal. Sementara isim mu'rab ya kalimah mufrad, maksudnya satu kata. Isim mabni ya satu kata yang tersusun dari beberapa kata itu hanyalah masdar muawwal. Nah, oleh karena itu kita enggak bisa bilang susunan idhafa adalah mubtada, ya enggak bisa. Karena enggak pernah ada mubtada berupa susunan idhafa. Karena yang menjadi mubtada tetaplah si mudhafnya. Enggak akan si mudhafun ilainya ikut jadi mubtada. Sama kasus seperti daraba ibnu Umar. Daraba ibnu Umar. Anak Umar telah memukul. Maka secara alamiah pun kita akan memahami bahwa yang memukul adalah anaknya si Umar, bukan beserta Umarnya. Karena kalau beserta Umarnya, ini saya kita akan katakan daraba Umaru wa bunuhu. Umar dan anaknya telah memukul, kan gitu. Daraba Umaru wa bunuhu. Tapi kalau kita katakan daraba ibnuhu, maka yang mukul ya cuma satu orang, si ibnnya saja, si anaknya. Ya, ibnu Umar, kan begitu. Intinya mubtada itu kecuali masdar semuanya bentuk mufrad. Sebenarnya bahkan masdar muawwal ini pun juga mufrad. Tapi mufrad muawwal namanya. Jadi singkatnya begini, mubtada itu tidak ada yang berupa ghair mufrad. Yang ada berupa ghair mufrad itu hanyalah khabar. Khabar ada yang berupa mufrad dan ada yang berupa ghair mufrad. Sementara mubtada itu selamanya mufrad. Contoh. Ya. Contoh yang perlu kita pahami di sini. Muhammadun, Muhammadun ibnu Umar. Muhammadun ibnu Umar dengan Muhammadun fil masjid. Muhammad adalah anak Umar. Yang di bawah Muhammad berada di masjid. Muhammad adalah anak Umar dan yang di bawah Muhammad adalah Muhammad berada di masjid. Maka mana yang menjadi predikat bagi Muhammad atau maksudnya khabar Muhammad untuk yang di bawah? Masjid. Iya, kita nggak bisa bilang fi-nya saja dan nggak bisa bilang masjidnya saja, karena nggak mungkin kita bilang Muhammad adalah masjid, juga nggak mungkin kita bilang Muhammad adalah di. Ya Muhammad adalah di masjid, itu dia. Yang artinya apa? Khabarnya ghairu mufrad, nggak terbentuk dari satu kalimah, bukan satu kata. Namun beda dengan yang di atas, Muhammadun ibnu Umar, ya, Muhammadun ibnu Umar, di mana ibnu Umar kita tahu adalah susunan idhafah. Tapi yang menjadi khabar bagi Muhammad di sini adalah ibn saja. Karena enggak mungkin Muhammad adalah Umar. Kan gitu ya. Jadi yang menjadi Muhammad, yang menjadi khabar bagi Muhammad di sini adalah seorang anak. Muhammad itu adalah seorang anak, anaknya Umar maksudnya. Kan gitu. Jadi Muhammad adalah anaknya Umar. Nah, ini namanya khabar mufrad. Jadi khabar yang berupa susunan idhafah ini sama seperti khabar begini. Muhammadun alim. Nah, ini satu kategori nih. Alim dan Ibnu Umar itu sama-sama khabar mufrad. Tapi dia susunan, iya, tapi yang menjadi khabar itu tetaplah ini doang. Beda dengan yang di sini. Kita enggak bisa bilang cuma ininya saja dan cuma ininya saja. Kalau yang di atas memang cuma ini aja. Justru kalau kita bilang ininya juga enggak bisa. Karena yang kita maksudkan memang Muhammad bukanlah Umar. Yang kita maksudkan Muhammad adalah anaknya Umar. Berarti khabar si Muhammad, predikatnya Muhammad adalah si anak. Bisa dipahami? Iya. Mafhum ya? Nah, jadi khabar itu barulah nanti akan kita bahas insyaallah di mana khabarlah yang ada berupa mufrad dan ada ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Nah, yang idhafah itu masuk kategori mufrad. Yang idhafah masuk kategori mufrad. Itu juga itu. Nah, adapun mubtada, maka mubtada tidak ada yang berupa ghairu mufrad. Semuanya mufrad. Cuma mufradnya ini pun terbagi lagi. Ada yang berupa mufradnya, ada yang berupa isim mu'rab. Mufradnya atau mufrad ini maksud saya satu kata ya. Bukan maksudnya isim mufrad ya. Mufrad itu ada yang berupa isim mu'rab, mufrad itu ada yang berupa isim mabni dan mufrad itu ada yang berupa masdar mu'awwal. Jadi sebenarnya masdar mu'awwal itu sendiri pun mufrad. Begitu. Iya. Karena saat kita ta'wil jadi mufrad. Atau kita katakanlah mufrad mu'awwal namanya. Nah, begitu. Kalau Ustaz misalnya khabar mafzuh takdiruhu mauzun. Oh, itu sebenarnya pembahasannya dalam lagi ya. Ya, atau mungkin saya jawab aja di mana mereka berpandangan bahwa yang namanya syubhul jumlah itu hanya berstatus sebagai muta'alliq di dalam sebuah jumlah. Jadi syubhul jumlah itu statusnya dimanapun dan kapanpun hanya berstatus sebagai muta'alliq di dalam sebuah jumlah. Sehingga dalam kondisi seperti ini mereka katakan bahwa khabarnya itu bukanlah fil masjid melainkan mahdzuf yang takdirnya adalah mustaqir ya, ataupun kain ataupun maujud ataupun sebagainya. Makanya kita pun mengartikannya Muhammad berada di dalam masjid. Ya, kita ngartikannya pun juga demikian ya. Lalu fil masjid berarti apa? Ya muta'alliq, keterangan tambahan untuk jumlah yang Muhammadun maujudun tadi. Nah, begitu. Ya, namun kenapa kita bilang fil masjid itu khabar? Qiyas. Ya, karena kita tahu bahwa fil masjid ini adalah muta'alliq bagi khabar yang dibuang tadi. Kan gitu, berada di dalam masjid. Di dalam masjid ini merupakan keterangan untuk berada. Nah, karena dia keterangan bagi si khabar yang dibuang, maka kata khabar itu pun diwakilkan ke fil masjid sehingga dibilanglah fil masjid khabar. Namun begitu pun ada pula yang menyatakan di sana enggak ada yang namanya dibuang, pokoknya fil masjidlah yang menjadi khabar. Ya, wallahu a'lam. Itu khabarnya dihapus. Iya. Yeah. Oh, permasalahan yang di grup. Jadi enggak terima kalau misalnya mutaliknya itu khabar. Ya pokoknya yang khabar dihapus, enggak mau enggak mukyas gini. Oh. Umatnya, ya ya ya. Ha, ha. Itu ya. Cuma memang mereka pun akan nanti begini, yang berpandangan bahwa khabarnya itu mahdzuf, mereka akan katakan tetap nanti ketika mengi'rab antum akan temui bahwa mereka mengatakan fil masjid khabar, syubhul jumlah khabar. Tapi bukan berarti, bukan berarti dia tidak menye, apa namanya, bukan berarti dia itu menyelisihi kaedahnya, enggak ya. Dia bukan menyelisihi kaedahnya, hanya saja dia meringkas di dalam pengi'rabannya. Sama seperti misalkan hamzah yang antum ungkapkan ataupun antum namakan dengan alif. Di mana antum tahu sebenarnya hamzah dan alif itu berbeda? Hanya saja kenapa hamzah itu sesekali kita namakan dengan alif? Itu pengkia apa namanya? Kita mengkiaskan hamzah dengan alif gitu loh. Ya, jadi kita mengkiaskan hamzah, artinya apa? Nama alif itu kita letakkan pada hamzah, sehingga hamzah tadi pun kita bilang alif. Makanya namanya al-alifu wal-lam. Sebenarnya kan itu huruf hamzah ya. Namun kita katakan al-alifu wal-lam. Kenapa dinamakan dengan alif? Bukankah ini hamzah? Orang Arab mengkiaskannya gitu. Apa juga karena sudah maklum. Iya, tentunya begitu. Nah, pengkiasan tadi pun tentu ada qarinah. Kalau tidak ada qarinahnya maka enggak bisa dikiaskan. Nah, ini qarinahnya apa? Kenapa mereka langsung katakan bahwa fil masjid adalah khabar? Qarinahnya dikarenakan dia muta'alliq bagi khabar yang dibuang. Makanya lah atau mungkin ginilah kalau kita katakan perwakilan ya. Jadi fil masjid ini perwakilan bagi khabar yang dibuang. Sehingga karena dia menjadi perwakilan bagi khabar yang dibuang, secara langsung dia dikatakan khabar. Padahal mereka tahu bahwa yang menjadi khabar bukanlah fil masjid. Nah begitu. Adapun mazhab yang satunya lagi beranggapan enggak ada yang namanya khabar dibuang. Pokoknya fil masjid inilah yang khabar kata yang mereka. Iya, yang zahir-zahir saja. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Satu lagi mazhab takdiri gitu ya. Yang satu takdiri, yang satu zahiri. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Kemudian keempat. Jelas ayo ikhwah. Nah, kemudian yang terakhir, jadi itu tadi ya. Di sini kita harus harus jeli ataupun maksudnya jangan sampai terjadi khalat apa namanya itu? Pangling ya, jangan sampai pangling di mana kita beranggapan bahwa yang menjadi mubtada itu adalah susunan idhafah, tidak ya. Yang menjadi mubtada tetaplah mudhaf. Begitu pula nanti ketika susunan idhafah menjadi khabarnya, menjadi khabar tetaplah si mudhafnya. Mudhafun ilaihnya enggak? Walau kita tahu mudhafun ilaihnya mau enggak mau lazim mengikuti si mudhaf. Lazim mengikuti si mudhaf. Itu enggak bisa enggak dan enggak bisa lepas. Saat si mudhafun ilaih memang kita nyatakan sebagai mudhafun ilaihnya si mudhaf. Jadi lazim mengikuti si mudhaf. Hanya saja yang menjadi fa'il, yang menjadi mubtada, yang menjadi khabar tetaplah si mudhafnya. Nah begitu. Ini masalah yang tadi, masalah muta'alliq. Iya. Sebetulnya nanti kita juga akan bahas. Iya, insyaallah. Ha, iya. Kalau kita sabar. Iya. Mama. Ah, kemudian contoh selanjutnya, hal anta najih. Ya, karena kan tadi ada tiga ya. Pertama lam maftuha, kedua harfu nafyin, dan yang ketiga harfu istifhamin. Nah, ini contoh untuk yang harfu istifhamin. Hal anta najih. Sebelum ada hal, kalimatnya itu jumlahnya hanyalah anta najih. Kamu adalah orang yang lulus. Ya, kamu adalah orang yang jebol, kan gitu ya. Berhasil. Ya. Nah, jadi anta adalah mubtada. Namun mubtada anta ini yaitu boleh saja nanti didahului oleh ya salah satu dari tiga huruf tersebut. Ya, maka di sini dicontohkan didahului oleh harfu istifhamin yaitu hal anta najih, apakah engkau lulus, kan gitu. Nah, demikian. Di mana, ha? Ya. Isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Isim dhamir, termasuk isim ma'rifah. Enggak, kita belum bahas soal bolehnya mubtada berupa isim nakirah. Iya. Tadi iya. Tadi nakirah kena idofa dia, Pak. Oh, iya. Poin. Kita masih main tarifah ini. Iya, bukan ya. Jadi sabar membahas mufid tapi. Poin ketiga ini adalah pembahasan di mana kita mengetahui mubtada itu harus terletak di awal jumlah, kan begitu? Ya. Nah, namun hanya saja nanti kita di sana akan mendapati bahwa mubtada itu sebelumnya sudah ada kalimat-kalimat yang mendahului. Nah, gimana bisa kok mubtada didahului oleh kalimat-kalimat yang lain? Nah, inilah pembahasannya. Kan gitu kan? Karena kan bukankah mubtada itu di depan? Kok bisa tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang mendahului? Nah, inilah pembahasannya. Maka kata penulis, annahu yajuz, bahwa hal itu diperkenankan. Gitu. Nah, tapi gitu pun penulis memberikan catatannya, yang diperkenankan mendahului mubtada itu hanyalah lam maftuha, kemudian harfu nafin, kemudian harfu istifhamin, itulah yang boleh mendahului mubtada. Selain dari itu berarti enggak boleh. Kalau fiil mendahului mubtada ya enggak bisa. Andaikan iya benar. Kalau andaikan fiil mendahului mubtada maka jumlah fi'liyah jadinya. Bukan mubtada lagi, Pak. Nah, demikian. Jadi ini pembahasannya supaya kita enggak bertanya-tanya nanti saat menemui kalimat seperti contoh hal anta najih. Loh, anta mubtada kok bisa didahului oleh hal? Nah, jawabannya di sini begitu. Hah? Selama dia harfu nafyin wa istifhamin. Pokoknya selama dia harfu nafyin wa istifhamin, huruf penafi dan huruf bertanya. Kata tanya lah bahasanya, kalau bahasa Indonesia. Tapi enggak pakai lam takid deh ya. Pokoknya tidak deh ya. Iya. Ya, kan? Jadi tiga itu ya, lamul ibtida, kemudian apa namanya harfu nafyin dan harfu istifhamin. Nah, demikian. Nah, ini boleh mendahului mubtada. Dan di mana ketiganya ini, ya ketiga ini lamul ibtida, kemudian harfu nafyin, kemudian harfu istifhamin, ini enggak memberikan pengaruh kepada mubtada. Enggak merubah i'rabnya mubtada. Di mana mubtada tetap ismun marfuun. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Kan begitu. Kalau gimana? Oh, hurufnya sendiri. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Karena huruf itu nggak bisa jadi ma'mul. Ya. Itu sudah kita pelajari di Ibnu Aqil. Ya. Huruf itu tidak bisa menjadi ma'mul. Karena huruf tak bisa menjadi ma'mul, berarti la mahalla lahu minal i'rab. Nah, demikian. Karena huruf nggak bisa menjadi ma'mul. Ma'mul tahu? Yang paham. Jadi kalau enggak tahu ditanya aja ikhwah ya, di pertanyaan. Ya, ma'mul lawannya amil. Amil tahu? Yang mempengaruhi. Iya. Nah, amil adalah yang mempengaruhi, ma'mul yang mempengaruhi. Baik. Contoh. Aliyun, ya. Aliyun. Kemudian ketika ada an sebelum ali, maka menjadi an aliyin. Nah, an aliyin. Apa yang membuat aliyun menjadi aliyin? An. Nah, ini dinamakan dengan amil. Kenapa kita bilang dia amil? Karena dia mempengaruhi. Nah, aliyin, karena dia dipengaruhi oleh an, maka kita namakan dengan ma'mul. Nah, huruf itu nggak pernah jadi ma'mul. Ya. Huruf itu nggak pernah jadi ma'mul. Yang ada justru huruf itu bisa jadi dia jadi amil. Bisa jadi juga bukan jadi amil dan bukan jadi ma'mul. Jadi, huruf itu bisa menjadi amil, tapi tak pernah bisa menjadi ma'mul. Gitulah simpelnya. Nah, karena dia nggak pernah bisa menjadi ma'mul, maka selamanya huruf ini, ya ketika kita memberi keterangan untuk huruf la mahalla lahu minal i'rab, karena semuanya la mahalla lahu minal i'rab, maka ungkapan la mahalla lahu minal i'rab untuk huruf itu nggak pernah muncul. Ya, nggak pernah muncul dari kalangan mereka. Maksudnya dari ahli i'rab. Jadi ahli i'rab ketika meng-i'rab Al-Qur'an atau meng-i'rab apapun lah itu yang mereka i'rab, mereka enggak pernah jarang memunculkan ungkapan la mahalla lahu minal i'rab untuk huruf. Dikarenakan semuanya demikian. Sebab huruf itu enggak ada yang bisa menjadi ma'mul. Nah, demikian. Kalau salah i'rab paling cuma jelaskan aja sudah jenisnya huruf apa. Habis itu enggak ada dibilang dia letak i'rabnya enggak ada, di posisinya enggak ada beda. Kalau misalnya kita meng-i'rabnya. Kalau ingin menerangkan huruf. Nah, ya kita maksudnya enggak usah meng-i'rab kalimat jumlah kan, karena dia huruf di awal kalau istifham ini, kita cuma bilang aja lah huruf istifham, nggak kita bilang imahalirof ini nggak apa namanya itu dia. Di dalam mengi'rab, selama itu tidak menyalahi esensi dari kalimat yang kita i'rab, mau sedetil apapun itu akan dihukumi lebih baik, ya lebih bagus. Lebih tinggi nilainya. Jadi semakin detil i'rab yang antum berikan pada suatu kalimat, maka semakin baik. Jadi misal sebenarnya ketika antum ingin menerangkan hal yang ada pada ungkapan hal anta najih, lalu antum ingin menerangkan hal, ya, menerangkan ataupun menjabarkan istilahnya dalam pelajaran kita diistilahkan dengan i'rab juga. Jadi istilah i'rab ini ada dua ya. Satu maksudnya adalah status kalimah, ya, perubahan kalimah. Satu lagi i'rab itu maksudnya adalah apa? Penjabaran kalimah. Jadi istilah i'rab dalam pelajaran kita itu juga ada dua, seperti halnya huruf. Ya, istilah huruf dalam pelajaran kita ada dua, harfun ma'anin dan harfun mabanin. Kan begitu ya? Nah, begitu pula dengan i'rab. I'rab ini bisa jadi maksudnya adalah penjabaran, bisa jadi maksudnya adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, jadi ketika antum ingin menjabarkan suatu kalimat, misalkan antum ingin menjabarkan hal yang ada pada ungkapan hal anta najih, maka dengan mengatakan hal harfu istifham, ya sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalkan antum ingin lebih, misalkan ingin mengatakan hal harfu istifhamin mabniyun, ya maka lebih baik lagi. Kemudian antum ingin menambahkannya lagi dengan mengatakan hal harfu istifhamin mabniyun ala sukuni, maka lebih baik lagi. Kan gitu. Nah, kan begitu. Kemudian jika antum ingin menambahkannya lagi dengan mengatakan hal harfu istifhamin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab, ya maka lebih baik lagi. Atau dengan mengatakan la amala laha, maka lebih baik lagi. Mentoknya sampai. Kan gitu. La mahalla lahu min al-i'rab. Iya, mentoknya. Enggak juga ya. Misalkan antum menambahkan lagi harfu istifhamin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab wa la amala laha, dan enggak punya amalan dianya. Ya maka lebih baik lagi supaya orang tahu bahwa hal ini enggak punya amalan. Kan gitu. Iya, silakan. Jadi semakin detail yang antum berikan untuk mengi'rab satu kalimat, maka itu lebih baik. Iya, kalau banyak mufradatnya. Kalau enggak silakan dengan mengatakan hal harfu istifhamin. Nah, begitu. Jelas aja, ikhwah? Jelas. Iya, karena banyak dari mereka yang juga demikian. Misalkan ketika mereka mengi'rab lam. Maksudnya menjabarkan lam, ya, lam harfu harfu nafyin, ya, lam harfu nafyin mabniun ala mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa amaluhu jazimun, kan gini. Nah, demikian ya, wa huwa harfun ja wa huwa harfu jazmin, ya, kadang-kadang begitulah ketika mereka mengi'rabnya. Wallahu a'lam. Ada dua tadi menjabarkan I'rab dalam pelajaran kita ini itu merujuk kepada dua maksud. Istilah i'rab dalam pelajaran kita merujuk kepada dua maksud. Bisa jadi ketika ada ungkapan i'rab itu mengarah kepada taghyir awakhiril kalim, perubahan pada akhir. Iya, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Ada juga ketika kita bilang i'rab, ya, itu maksudnya adalah penjabaran kalimah, yakni menjabarkan tentang kalimah gitu. Nah, demikian. Di sini mubtada boleh berbilang, kan pernah baca i'rab dua mubtada-nya. Mubtada boleh berbilang? Iya. Nggak boleh ya, mubtada nggak boleh berbilang. Yang boleh berbilang itu hanyalah khabar. Iya, iya, mubtada itu nggak boleh berbilang. Kayaknya terbaca, pernah gitu. Iya, benar. Ada istilah mubtadaun awal dan ada istilah mubtadaun tsanin. Iya. Tapi itu sebenarnya dari dua jumlah. Ya. Jadi itu dari jumlah yang berbeda, dari jumlah yang lain. Jadi mubtadaun awal merupakan mubtada dari jumlah utama, sementara mubtadaun tsanin merupakan mubtada dari jumlah yang berada di dalam jumlah utama. Kan ya, yang berada di dalam jumlah utama. Yang artinya mubtada enggak pernah ta'addud. Ya, maksudnya begini, bahwa si mubtada tersebut, si kedua mubtada tersebut masing-masing punya khabarnya sendiri. Beda dengan khabar yang ta'addud, di mana khabar ta'addud itu dia itu mengkhabari si mubtada yang satu. Adapun mubtada yang kita kenali dengan istilah mubtadaun awal, mubtadaun tsanin, itu punya khabarnya masing-masing, yang berarti mubtada itu tidak ta'addud dan tidak ada penjelasan dari mereka bahwa mubtada ta'addud. Sama kayak yang ini. Nah, demikian. Contoh, wallahu a'lam. Contohnya yang kayak wasonamu ajihil umati. Ad-dinaru wa dirham. Itu kan jumlah kedua tuh. Oh, itu lain. Kalau itu jumlah kedua, ini enggak. Dia jumlah yang berada di dalam jumlah utama. Ya, jumlah yang berada di dalam jumlah utama. nanti sebenarnya akan kita bahas insyaallah ya. Iya, nanti akan kita bahas ya nanti. Jadi jumlah yang berada di dalam jumlah utama. Nah, silakan. Enggak bisa. Itulah kenapa makanya tidak ada istilah mubtada itu ta'addud. Nah, yang bisa ta'addud itu khabar. Di mana? Nah, iya, begitu. Iya, mubtada enggak boleh poligami, benar. Sebetulnya saya bilang kan, mubtada itu apa dia? Enggak bisa poligami dia. Ya, jadi mubtada monogami aja gitu. Ya. Nah, demikian. Karena apa? Ya itu tadi ya. Kalaupunlah tadi misalkan, jadi bagaimana dengan istilah mubtada awal, mubtada tsanin? Antum bisa buktikan sendiri bahwa khabar bagi masing-masing mubtada tersebut berbeda. Beda dengan khabar awal, khabar tsanin, khabar tsalits, itu mubtada-nya sama. Satu. Sementara kalau yang ini tadi khabarnya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu makanya tidak ada istilah mubtada ta'addud ya. Ya, demikian. Ya, mubtada monogami aja ya. Kenapa dia enggak boleh kuliah? Terus kenapa bisa muncul istilah mubtada awal, mubtada tsanin, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, kenapa bisa istilah tersebut muncul. Baik, ada pertanyaan lain, ikhwah? Ya, kalau gitu kita lanjutin. Yang poin keempat ya. Al-aslu fil ini dia baru masuk ke pembahasan ini ya. Al-aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan kama fil amthilati sabiqah. حيث إن القاعدة عند العربي عدم جواز الابتداء بالنكرة. نعم. إن عفوا يا إن. إن. إن. إنها إن. إن. حيث إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. إن. Oh, tapi saya, tadi saya bacanya inna kan? Iya. Oh, berarti salah. Ya. Haitsu inna bukan anna ya. Haitsu innal qa'idah. Masih di maja. Masih empat capek. Ambil di atas atau di bawah? Iya, enggak apa-apa, dikritisi aja ikhwah. Lama. Karena ikut aja. Lama yang bingung. Di atas. Di atas. Haitsu inna. Inna lah. Tadi bacaan saya inna kan? Misalnya tadi fi'il baru ain. Nah, jadi al-aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan kama fil amthilati sabiqati haythu innal qa'idata 'indal arabi adami jawazil ibtida' bin nakirah. Pada asalnya ya, pada dasarnya mubtada itu berupa isim ma'rifah sebagaimana bukti-bukti yang ada di atas. Ya, sebagaimana bukti-bukti yang ada di atas yang sebelum-sebelumnya mulai dari poin 3, poin 2, poin 4, ya semua contoh yang ada mubtada-nya berupa isim ma'rifah. Namun innal qa'idata 'indal arabi adamu jawazil haitsu di saat ataupun di samping kaidah kaidah yang terdapat di kalangan orang Arab ya. Kaidah yang terdapat di kalangan orang Arab itu tidak adanya apa namanya? Tidak diperkenankannya mubtada itu dengan nakirah. Nah ini kaidah yang berada di sisi orang Arab. Haitsu innal qa'idah di mana ya, sesungguhnya kaidah yang berada di sisi orang Arab itu ada mujawazil ibtida bin nakira. Tidak diperkenankannya mubtada itu berupa isim nakira. Yang saya pikir tidak diperkenankannya mubtada berupa isim nakira itu juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Saya rasa. Jelas masa demikian. Ya, saya rasa demikian ya. Mungkin bisa saya buktikan sedikit bahwa bahasa Indonesia juga tak mungkin ya, tak mungkin mubtada berupa isim nakirah. Contoh, anak itu bapaknya lagi sakit. Ya, perhatikan, anak itu bapaknya lagi sakit. Anak siapa? Ya, maksudnya sedang sakit ya. Ya, maksudnya sedang sakit. Ya, anak itu ataupun anak tersebut bapaknya lagi sakit. Kemudian satu lagi, anak yang bapaknya lagi sakit. Baik. Antum bisa buktikan bahwa mubtada dalam bahasa Indonesia itu juga enggak mungkin berupa isim nakirah. Ini saya rasa penting untuk diperjelas ya, karena permasalahan mubtada dan khobar ini sangat urgen di dalam memahami bahasa Arab. Ya, apalagi antum yang ingin memahami Al-Qur'an dan hadis. Apa nih? Iya. Isim ma'rifah sama isim nakirah itu apa? Masyaallah. Ya, pertanyaan bagus. Isim ma'rifah dan isim nakirah ya. Isim nakirah adalah isim yang mencakup seluruhnya. Ya, yang tidak ditentukan bendanya. Jadi isim nakirah adalah isim yang mencakup keseluruhan dari jenisnya yang tidak ditentukan bendanya. Sementara isim ma'rifah adalah isim yang ditentukan jenisnya, isim yang ditentukan bendanya. Kebalikan dari isim nakirah. Jadi isim nakirah contohnya seperti ketika kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti lelaki. Nah, ungkapan lelaki, kata lelaki kan gitu ya. Kata lelaki ini mencakup seluruh jenisnya tanpa ada pengkhususan, tanpa ada penentuan bendanya. Ketika ada ungkapan lelaki, beda ketika saat kita katakan apa? Ali. Ya, saat kita bilang Ali, maka tertentu bendanya. Ya, pokoknya cuma si Ali. Beda ketika kita bilang lelaki. Lelaki bisa saya, bisa Mas Ridwan, bisa Mas Muhsin, bisa Pak Said, bisa Pak Rudi dan seterusnya. Karena lelaki mencakup. Kan gitu ya. Tapi saat kita bilang Ali, maka ya yang bernama Ali saja. Contoh dalam ungkapan. Contoh di dalam ungkapan isim nakirah. Saya memukul seorang lelaki. Yang berarti ketika ungkapan tersebut, itu bisa saja yang dipukul adalah lelaki yang bernama Mas Ridwan. Bisa saja yang dipukul adalah lelaki bernama Mas Gulam. Bisa saja yang dipukul adalah lelaki bernama Mas Santo. Intinya saya memukul seorang lelaki. Beda kalau misalkan ketika saya katakan saya memukul Ali. Ya maka gak mungkin yang dipukul adalah Mas Budi. Karena yang dibilang disitu saya memukul Ali. Nah itulah perbedaan nakirah sama ma'rifah. Sampai di sini paham? Mafhum ya? Yang dimaksud dengan nakirah dan ma'rifah. Baik. Nah jadi saya contohkan bahwa ya, tadi kan di mana Musannif mengatakan bahwa ada mujawazil ibtida' bin nakirah ya, indal Arab kan gitu ya. Jadi di sisi orang Arab, ya di sisi orang Arab itu tidak ada yang namanya, tidak diperkenankan yang namanya mubtada' berupa isim nakirah. Nah, saya rasa ini juga terjadi dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh tadi, anak tersebut ya, anak itu ataupun anak tersebut bapaknya papanya ya, papanya lagi sakit. Baik. Ya. Papanya lagi sakit. Kemudian yang satu lagi anak ya, anak yang papanya lagi sakit. Baik. Nah, anak itu papanya lagi sakit. Kemudian yang di bawah anak yang papanya lagi sakit. Sekarang saya tanya ke antum, di mana dari kedua susunan ini, di mana kita bisa meletakkan kata adalah? Dari kedua, enggak, maksud saya gini, kata adalah di kalimah yang pertama, di jumlah yang pertama, ya di ataupun di susunan yang pertama, di mana bisa kita letakkan kata adalah, dan di susunan yang kedua, di mana bisa kita letakkan adalah? Kalau yang atas setelah itu. Nah, disinilah kita letakkan kata adalah. Nah, kemudian untuk di susunan yang kedua, di mana bisa kita letakkan kata adalah? Sakit. Anak yang papanya lagi sakit adalah. Nah, benar Mas Ridwan. Disinilah bisa kita letakkan kata adalah. Yang artinya apa? Ini belum selesai. Sementara yang di atas sudah selesai. Kenapa? Karena kita meletakkan kata adalah bisa di sini. Ini menunjukkan bahwasannya mubtada harus berupa isim ma'rifah, enggak bisa berupa isim nakirah. Karena saat dia berupa isim nakirah enggak selesai ungkapannya. Kenapa? Kata adalah itu meletaknya di sini jadinya, di ujung. Yang berarti khabarnya belum ada. Mafhum? Nah ini sangat penting untuk antum pahami. Karena ini masalahnya yang akan antum pahami berikutnya adalah Al-Quran dan Hadis kan gitu. Dimana ya karena kan apakah saya salah kalau tujuan antum mempelajari bahasa Arab adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis. Betul. Ya enggak salah kan. Nah kalau begitu artinya antum harus pahami ini jangan sesama. Karena enggak mungkin kita bisa paham Al-Quran kalau kita enggak paham. Nah ini bisa dipahami ya. Jadi benarlah orang Arab ketika mereka katakan bahwa ya, mereka meniadakan ataupun tidak memperkenankan mubtada berupa isim nakirah. Karena memang mustahil. Ya, saat dia nakirah tidak ditentukan anak yang bapaknya lagi sakit dengan anak itu papanya lagi sakit. Nah, antum bisa perhatikan. Kata adalah itu bisa kita letakkan setelah itu. Sementara di sini kata adalah di sini. Yang berarti belum ada khabar. Belum ada predikat. Kan gitu ya. Baru hanya ada subjek. Taklinya panjang lagi. Iya. Baru hanya ada subjek kan gitu. Mafhum di sini? Kira-kira bisa dipahami ini? Paham ya? Baik. Nah, jadi dari situ antum juga oleh karena itu untuk berikutnya jangan pula kita membuat mubtada berupa isim nakirah karena itu mustahil. Ya mustahil mubtada itu terdiri dari isim nakirah. Enggak mungkin itu terjadi. Lalu bagaimana dengan bahasa kita selama ini? Sebenarnya bahasa kita selama ini, bahasa Indonesia kita selama ini, itu sebenarnya niat kita adalah ma'rifah. Namun kita tidak memakrifahkannya karena kita cukup ma'ruf. Sama seperti misalkan ketika kita berkata, di mana ibu ayah? Lalu si ayah menjawab, kan gitu, ibu di kamar. Yang sebenarnya ketika kita bilang kamar, kamarnya tertakyin. Cuma kita nggak mau lagi meletakkan kata itu, kata tersebut, atau di kamarnya, kan gitu. Tapi kita ngomongnya aja di kamar. Sebenarnya di kamar si ibu, kan gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia sama iya. Magemat itu biasa. Iya, benar. Misal lagi ketika kita bilang masjid cantik, kan gitu ya. Sebenarnya yang aslinya masjidnya cantik, lebih asli lagi masjid itu cantik, kan gitu ya. tapi itunya kita buang sehingga yang tersisa masjid cantik. Seakan-akan itu adalah subjek predikat. Memang benar subjek predikat, tapi aslinya masjidnya cantik. Lebih asli lagi, maksudnya lebih baku lagi, masjid itu cantik. Lebih baku lagi masjid tersebut cantik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benarlah orang Arab, kalau menurut saya, perspektif saya, benarlah orang Arab bahwa mubtada itu tidak mungkin berupa isim nakirah. Ya, sebagaimana dinyatakan di sini, adamul jawazil ibtida bin nakirah. Permulaan itu tidak mungkin dimulai dengan nakirah. Ya, permulaan itu tidak diperkenankan dengan nakirah. Wallahu a'lam. Tapi, wa qad yaqa'ul mubtada'u nakirah fil halati al-atiyati. Terkadang, yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyah. Mubtada itu berupa isim nakirah dalam keadaan-keadaan berikut ini. Tapi berarti artinya apa? Boleh nakirah namun dengan ketentuan. Kalau tidak dengan ketentuan, maka tidak diperkenankan mubtada itu berupa isim nakirah. Di sini enggak ada sebenarnya yang nakirah. Wa qad yaqul mubtada nakiratan fil halatil atiyahnya enggak ada? Enggak ada. Oh, ya. Yang mubtada boleh nakirah. Nah, enggak ada ya. Baik. Ya, kalau di sini ada ya. Jadi wa qad yaqul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyah. Jadi setelah tadi kita buat pernyataan, ya setelah kita buat pernyataan bahwa mubtada itu harus berupa isim ma'rifah, namun terkadang ada mubtada itu berupa isim nakirah, tapi dalam keadaan-keadaan berikut ini. Yang jika tidak dalam keadaan berikut ini, maka jangan jadikan mubtada berupa isim nakirah. Apa keadaan-keadaan tersebut? Pertama, idza kana mausufan. Ini yang pertama. Apabila si mubtada'nya itu dalam kondisi ada na'atnya, ada sifatnya, atau dianya disifati. Ya. Jadi apabila si mubtada' tersebut dalam kondisi ada sifatnya, ada na'atnya, atau bisa disifati. Contoh, rajulun karimun indana. Ya. Lelaki yang mulia ada di sisi kami. Ya. Seorang lelaki yang mulia berada di sisi, ataupun ada di sisi kami. Maka di sini syahidnya adalah rajulun, di mana rajulun adalah mubtada namun dalam status nakirah li'annahu mausufun. Kenapa bisa dia menakirah mubtadanya? Dikarenakan ada sifatnya mensifatinya yaitu karimun. Jadi berarti status si rajulnya jadi mausufun disifati. Ya, mausufun. Mausuf itu sirah apa, Pak Rudi? Iya, karena dia isim maf'ul berarti maknanya disifati. Nah, karena si rajulunnya disifati, maka dia boleh menjadi mubtada walau dia nakirah. Ya, walau dia nakirah, boleh jadi mubtada. Kabarnya di sini indana syibhul jumlah ghairu mufrad. Ya, soal khabar nanti belum kita pelajari memang, ya, kondisi-kondisi khabar. Nah, di sini khabarnya indana, ya, ghairu mufrad. Ya, tadi kan sebenarnya sudah kita singgung juga dikit, khabar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, begitu. Isim-isim yang sifat lima. Yang menyifati, nah. Yang mensifati, bukan mausufnya. Kalau mausufnya justru si rajulnya. Iya, karimunnya justru kita bilang sifatnya. Iya, sifatnya. Sifat. Nah, isim sifat ini, ya, yang lima itu yang kita kenal selama ini. Iya, ya itu. Makhluk mukhalafahnya, kalau dia nggak bersifat, indana. Nggak boleh. Jadi nggak boleh kita katakan rajulun indana, maka nggak bisa menjadi mubtada. Di dalam bahasa Arab ketika kita mengucapkan indana rajulun. Oh, itu nanti ya. Okay. Ya, itu boleh ya, itu nanti. Ya, ada pembahasannya lebih lanjut ya. Itu nanti. Nah, tapi kalau kita katakan rajulun indana itu enggak boleh. Bahkan dalam bahasa Arab pun juga enggak mungkin. Ya. Kalau antum praktekkan lagi tadi tuh nanti, di ujung-ujungnya kata adalahnya di belakang lagi yang berarti butuh khabar baru. Saat antum bilang lelaki yang berada di sisi kami. Nah, artinya apa? Lelaki yang berada di sisi kami. Di mana kita bisa meletakkan kata adalah? Di belakang. Enggak bisa di tengah-tengahnya, di belakang. Yang berarti khabarnya belum ada. Jadi enggak mungkin. Enggak mungkin mubtada berupa isim nakirah. Jadi saya pikir kaidah bahasa Arab ini ataupun ketetapan yang dibuat oleh orang Arab ini juga berlaku. Bisa kita berlakukan ke bahasa Indonesia. Karena mustahil, ikhwah. Gimana ceritanya bisa sesuatu yang permulaan itu dimulai dengan isim yang tak jelas gitu loh. Baik. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi boleh dia berupa nakirah tapi dengan ketentuan dia disifati atau dengan kata lain ada sifatnya. Ya, seperti di sini contohnya karimunlah sifatnya sehingga rajulun pun menjadi mausuf disifati. Lalu yang kedua idza udhifa ila nakiratin. Ya, idza udhifa ila nakiratin. Saat dia menjadi mudhaf tapi mudhafun ilaihnya isim nakirah. Karena kalau mudhafun ilaihnya isim ma'rifah maka dia tetap ma'rifah. Ya. Kan begitu. Nah, demikian. Jadi idza udhifa ila nakiratin saat diidhafahkan kepada isim nakirah. Nah, ini boleh. Jadi saat dia jadi mudhaf di mana mudhafun ilaihnya isim nakirah itu boleh dijadikan sebagai mubtada. Kalau isim kalau mudhafun ilaihnya isim ma'rifah bagaimana? Ya, itu enggak perlu dibahas lagi karena dia sudah menjadi ma'rifah. Seperti contoh di atas tadi, ya contoh di atas nailul matarib. Di mana nailul matarib jangan sesekali antum katakan bahwa nail adalah isim nakirah. Enggak. Nail itu isim ma'rifah. Kenapa kita bilang isim ma'rifah? Dan kemarin sudah kita bahas tentang apa saja isim ma'rifah. Isim ma'rifah salah satunya adalah saat dianya diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Maka dia ma'rifah. Ma'ruf ya. Iya. Kalau yang ini nakirah nih kan, talibul insani. Nah, seperti contoh di sini adalah talibul ihsanin. Maka talib tetap kita nyatakan isim nakirah. Tapi dia mudhaf, iya. Tapi mudhafun ilaihnya nakirah. Maka dia tetap nakirah. Saat dia mudhafun ilaihnya ma'rifah, barulah bisa kita bilang dia ma'rifah. Katanya dia, kalau mudhaf ini nggak jadi ma'rifah ya? Nggak jadi ma'rifah. Tetap nakirah. Tapi jadi boleh jadi mubtada. Gara-gara isimnya, mudhafun ilaihnya nakirah. Nakirah. Karena gara-gara mudhafun ilaihnya nakirah maka dia tetap nakirah. Tapi kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah maka dia ma'rifah. Nah, begitu. Ini dia tetap nakirah cuma dia boleh tada. Iya, bisa jadi mubtada. Benar. Terus kalau misalkan kita bertanya di apa perbedaan isim nakirah yang begini dengan isim nakirah yang dia mudhaf? Ya tentunya ada perbedaannya lah ya. Kalau dia di apa diidhafahkan kepada isim nakirah maka dia menjadi takhsis, menjadi terkhusus kan gitu ya. Kalau misalkan talibun saja, ya bisa talibun, bisa talib kebaikan, bisa talib ilmu, bisa talib kemaksiatan, bisa talib, ya pokoknya banyak lah. Tapi saat kita katakan talibul apa talibu ihsanin, maka dia tertakhsis. Walau dia tidak ma'rifah, walau tidak ma'rifah tapi dia tertakhsis begitu. Wallahu a'lam. Nah, maka di sini khabarnya adalah waqif, berdiri. Ya, waqifun. Jadi talibu ihsanin waqifun. Pencari kebajikan itu enggak ada itunya ya, pencari kebajikan berdiri ya. Karena dia nakirah, pencari kebajikan berdiri. Nah, ini boleh. Ya, boleh dalam keadaan seperti ini. Kenapa bisa boleh? Ya karena talibun nakiratun li'annahu udhifa ila nakiratin. Itulah alasannya. Iya, sighah isim fa'il. Kita pakai yang bisa juga ada. Iya, yang berdiri. Iya. Ya. Jadi talibu ihsanin waqif. Ya, penuntut kebajikan adalah orang yang berdiri. Ya. Nah, demikian. Jelas sampai di sini? Ini yang kedua ya. Adapun yang ketiga, idza sabaqahu nafyun. Apabila didahului oleh nafi. Nah, ini boleh antum menjadikan mubtada berupa isim nakirah. Idza sabaqahu nafyun. Boleh ya? Hah? Kalau dimajhulkan enggak bisa. Oh, enggak boleh. Kalau dimajhulkan enggak bisa ya? Bisa. Iya. Karena bagaimana bisa ada fi'il apa namanya? Fi'il lil majhul itu terdapat dhamir nasab muttasil kecuali si fi'il tersebut punya dua maf'ulun bih. Nah, huruf nafi itu apa saja? Ya, cukup banyak ya. Iya. Iya, ada banyak juga huruf nafi itu apa saja. Insya Allah nanti akan kita bahas. Apa saja huruf nafi? Seharusnya nih. Karena ini nanti sudah dikasih contoh. Manailu. Oh, enggak. Yang di atas poinnya berbeda, ikhwah. Yang di atas itu poinnya adalah menjelaskan bahwa mubtada itu boleh didahului oleh kalimah-kalimah yang tiga ini. Jadi maksudnya begini, kita nanti jangan heran saat kita lihat mubtada ada sebelumnya kalimah-kalimah lain. Nah, gitu loh. Nah, kalau ini kita membahas tentang bolehnya mubtada berupa nakirah. Nah, begitu. Jelas? Ada pertanyaan lain? Ya jadi enggak sama ya, poinnya tidak sama dengan yang nomor 3. Ya beda ya. Kalau yang di atas itu kita membahas tentang masalah bahwa huruf-huruf tersebut itu boleh mendahului mubtada, di mana seharusnya kita tahu mubtada kan berada di depan. Tapi huruf-huruf tadi boleh mendahului mubtada. Adapun di poin ini kita membahas tentang bahwa mubtada itu boleh berupa isim nakirah jika didahului oleh huruf nafi. Jadi beda poinnya. Tapi tetap enggak berpengaruh ya kan. Tetap, tetap. Kalau soal itunya tetap enggak berpengaruh. Ha. Hanya saja di sini topiknya adalah kita diperkenankan menakirahkan mubtada saat kita dahului oleh huruf nafi. Ya, saat kita dahului oleh huruf nafi kita boleh ataupun diperkenankan untuk menakirahkan mubtada. Nah, idza sabaqahu nafyun. Seperti sebagai contohnya adalah ma zalimun najih. Ya, di sini syahidnya adalah zalim, di mana zalim adalah mubtada dan dia nakirah. Kenapa bisa begitu? Li'annahu masbuqun binafyin. Maka alasan kita adalah li'annahu masbuqun binafyin. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, masih ada dua lagi. Enggak ya, benar, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya, yang terakhir yaitu idza sabaqahu istifhamun. Kalau mendahuluinya ataupun didahului oleh istifham. Ya. Jika didahului oleh istifham. Oh ya, mungkin bisa jadi mungkin Bang Budi bingungnya kenapa tadi dia nanya kok enggak dibaca subiqa ya, karena mungkin bahasanya sih apabila didahului ya. Nah, ini perlu antum pahami ya. Bahwa fi'il madhi ma'ruf, fi'il ma'ruf itu adalah fi'il yang pelakunya disebutkan. Sementara fi'il majhul adalah fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Nah, jadi sangat tidak selaras saat kita padankan fi'il ma'ruf dengan kalimat aktif dan fi'il majhul dengan kalimat pasif. Mungkin itu kita gunakan hanya sebagai pemula saja ya, untuk para pemula yang sebenarnya itu enggak sepadan. Ya, jadi ketika kita katakan fi'il ma'ruf adalah kata aktif ataupun kalimat aktif itu sebenarnya enggak sepadan. Dan fi'il majhul adalah kata pasif, sebenarnya enggak sepadan. Karena dalam bahasa Indonesia kata pasif itu juga terkadang pelakunya disebutkan. Seperti contoh, sepeda saya dicuri maling. Sepeda saya dicuri maling. Perhatikan, kita menggunakan kalimat pasif, dicuri, bukan mencuri. Ya, sepeda saya dicuri maling. Siapa yang nyuri? Maling. Kan gitu ya. Nah, di mana malingnya disebutkan di dalam ungkapan tersebut? Tetap disebutkan. Nah, berarti saat kita menerjemahkan ungkapan tadi, itu menggunakan fi'il ma'ruf. Saat kita menerjemahkan ke bahasa Arab. Ya, saat kita menerjemahkannya ke bahasa Arab, itu menggunakan fi'il ma'ruf. Tidak menggunakan fi'il majhul, gara-gara pakai di. Nah, ini perlu antum pahami. Makanya saya lebih milih sebenarnya, bahwa fi'il ma'ruf itu adalah fi'il yang fa'ilnya, ataupun yang pelakunya disebutkan di dalam konteks, sementara fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan di dalam konteks. Itu yang lebih saya pilih ketimbang sebenarnya kita katakan fi'il ma'ruf adalah kalimat aktif, fi'il majhul adalah kalimat pasif. Ya mungkin untuk dasar bisa. Ya mungkin. Soalnya masalahnya bahasanya saya itu seperti tadi. Ya. Misal wanita tersebut dinikahi muhsin umpama kan gitu ya. Iya, dinikahi muhsin. Ya, yang menikahi disebutkan kan gitu ya. Disebutkan yang menikahi. Maksudnya orang yang menikahi disebutkan yaitu muhsin. Nah, jadi berarti kan ini bukan majhul kan gitu ya. Yang artinya berarti ma'ruf. Nah, demikian. Nah, kadang-kadang juga kita menggunakan kata oleh seperti contoh di sini idza sabaqahu istifhamun. Apabila dia didahului oleh istifham yang berarti artinya fi'ilnya tetap ma'ruf. Nah, begitu. Mafhum ya? Jelas di sini? Jadi jangan pula antum baca idza subiqa gara-gara bahasa Indonesianya apabila didahului oleh istifham. Ya masalahnya oleh istifham, siapa yang mendahului? Istifham. Nah, artinya berarti fa'ilnya disebutkan. Karena fa'ilnya disebutkan berarti bacaannya sabaqa ma'ruf. Enggak mungkin naibul fa'il. Enggak mungkin majhul ya. Nah, gitu. Enggak mungkin ya yang ya juga bukan ya. Karena yang didahului adalah sihaknya. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, seperti contohnya hal rajulun fikum. Nah, ini boleh ya. Hal rajulun fikum. Tapi kalau enggak ada halnya, antum enggak bisa ngomong rajulun fikum, itu enggak bisa. Kalau enggak ada halnya. Niscaya orang akan menunggu khabarnya, menanti khabar yang akan antum ucapkan saat tidak ada halnya. Tapi kalau ada halnya boleh. Hal rajulun fikum, apakah ada seorang laki-laki di apa namanya, di tengah-tengah kalian, kan gitu ya. Ya fikum, apakah ada seorang laki-laki di tengah-tengah kalian? Kok enggak pakai hal atau isim, Ustaz? Sabaqoh ini. Kenapa kok enggak pakai? Sabaqoh isim atau harfun nafi atau sabaqoh isim istifham. Oh, kenapa enggak ada kata-kata harfnya? Atau bisa aja buat isim ini. Hal ini apa istifhamnya? Kan enggak boleh dia kalau misalnya ifamnya isim al-sharf. Ya, ya, mungkin kalau biar lebih jelas lagi, barangkali lebih tepatnya kita katakan idza sabaqahu harfu nafyin, idza sabaqahu harfu istifhamin, yaitu lebih aula lagi ya, karena kita tahu nafyun itu tidak hanya harf tapi ada juga yang berupa isim. Begitu pula dengan istifham, tidak hanya harf tapi ada juga berupa isim. Nah, jadi berarti kalau misalkan didahului oleh istifham yang isim, apakah bisa? Ya, nggak bisa. Maka secara otomatis yang menjadi mubtadanya adalah isim istifham tersebut. Begitu. Saat dia isim. Jadi tentunya yang mendahului di sini adalah kalimah jenis harf, bukan jenis isim. Nah, demikian. Kalau kita baca harfu istifhamin dengan memasukkan harfunya itu boleh juga. Nah, yang jadi masalah begini, ketika kita bilang idza sabaqahu istif, oh enggak boleh lah. Iya, tidak ada ketentuan bolehnya mudhaf itu dibuang. Iya, enggak boleh ya. Ya, oleh karena itu mau enggak mau bacaannya idza sabaqahu istifhamun. Tapi seperti yang kita tahu, istifham itu tidak hanya jenis harf, tapi ada juga yang jenis isim. Nah, makanya benar tadi kata Mas Ridwan, ya lebih aula andaikan di sini dikatakan idza sabaqahu harfu istifhamin. Nah, kalau misalkan kita katakan bahwa ini adalah mudhafun ilaih dari mudhaf yang dibuang, itu tidak pernah ada ketentuannya. Wallahu a'lam. Yang ada mudhafun ilaih dibuang, iya ada ya, mudhafun ilaih dibuang. Tapi kalau mudhaf yang dibuang itu enggak pernah ada. Nah, begitu. Baik. Ada pertanyaan, ikhwah? Ya, semua ini adalah mufid tam ini namanya. Ini namanya nakirah mufidah. Alim. Alim bisa kan nakirah ya kan? Kenapa dia bisa dibilang mufid tam di sana? Yang mana? Mubtada kemarin apa? Alim. Mana ada kemarin? Bapak Toir yang burung kemarin. Iya, jadi yang apa penyebab dia dibilang mufitam? Ya itu kan ini salah satu dari ketiga ini. Ya kan kemarin kan kalimatnya kan ayat. Iya. Nah, tayrun ya'kulun namla kan gitu ya. Iya, tayrun ya'kulun namla, di mana dia disifati? Oh, yang fiilnya, fiil tadi sifatnya ya. Iya, jumlah fiilnya sifat bagi tayrun. Nah, kan tadi dikatakan apabila dia mausuf maka boleh berupa isim nakirah, dan tayrun dan tayr di situ itu mausuf. Nah, karena mausuf maka boleh berupa isim nakirah. Begitu. Nanti lebih melebar lagi penjelasan itu ya. Karena sifat ini kan kita sifat ada yang fiil, ada jumlah. Oh, itu nanti pembahasannya. Sifat itu bisa berupa apa saja, nanti akan kita bahas. Intinya jumlah. Makanya sebenarnya di sini pun dikatakan idza kana mausufan. Adapun soal sifatnya itu belum kita bahas. Makanya dikatakan mausufan kalau dia disifati. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau dia disifati. Apapun bentuk sifatnya, selama dia disifati maka boleh nakirah. Adapun sifatnya itu bentuknya apa saja nanti pas berarti kita pembahas. Jadi tiga inilah katanya. Empat ini ya, sayidnya. Disifati tadi kan. Iya, untuk baru, untuk awal-awal ya, ini udah lebih dari cukup ya. Yang empat ini sudah lebih dari cukup. Iya. Ada lagi lah. Awas kalau enggak bisa baca. Ya, ini yang empat ini sudah lebih dari cukup begitu. Dan demikian. Ya, kita cukupkan dulu ya, udah 1 jam lebih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.